به ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita pada sore ini, yaitu masih bab yang kemarin, masuk pada hadis dari sahabat Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu al-Ansari, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Nah, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-bir dan al-ithm. Apa itu kebaikan? Bir, apa itu dosa? Kebaikan itu apa? Dosa itu apa? Faqala, maka Rasul menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Wal ithmu ma haka fi sadrika atau fi nafsika wa karihta an yattali'a 'alaiha an-nasu. Dosa itu ialah apa yang menjadi kebingungan dan keraguan-keraguan di dalam dirimu, yang apabila orang lain tahu dia enggak suka. Kamu enggak suka. Jadi kebingungan dan keraguan-keraguan yang ada pada dada atau pada dirimu, yang ketika orang lain tahu kamu enggak suka, itu dosa. Nah, sebenarnya hadis ini sudah dijelaskan berulang pada bab sebelumnya. Nah, ya kalau dihitung bulan mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu. Namun kenapa diulang di situ oleh Imam Bukhari salam? Kenapa diulang oleh Imam Bukhari dalam bab ini, ada dalam bab yang berbeda? Nah, kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, yaitu kullama taqarrara taqarrara. Kullama taqarrara taqarrara. Ya. Setiap ada pengulangan itu mengandung unsur taqarrar. Naam. Yaitu mematangkan, menancapkan, menekankan lebih daripada sekitar itu. Naam. Suatu benda yang ada di atas benda lain yang kokoh, nah, itu mokir namanya, mokir. Jadi betul-betul tinggal di situ, kokoh, dihempas angin pun tidak goyah, itu mokir. Nah, demikian pula bab ini atau hadis ini pun juga demikian. Diulangnya hadis ini menunjukkan ada nilai lebih dan perkara yang sangat penting yang terkandung dalam kandungan hadis ini. Naam. Salam. Fa aqulu fi hadzal hadithi dalilun ala fadl birri al mufassir bi husnil khuluq. Atau al mufassar bi husnil khuluq. Fihi dalilun ala syu'umil ithmi al-mufassar bi ataraddud fi sudur wal hauku fihi. Yang jelas, kata Syekh rahimahullah, bahwa hadis ini merupakan suatu dalil keutamaan al-bir. Keutamaan al-bir. Kita sering mendengar atau membaca kalimat birrun. Ta'awanu alal birri. Ya apa enggak? Kemudian birrul walidain, dan masih banyak lagi lafad-lafad yang di situ ada kalimat al-birru, yang tentunya bermakna dalam bahasa Indonesia adalah kebaikan. Namun dalam bahasa Arab tidak sebatas kebaikan begitu saja. Naam, jauh lebih luas, jauh lebih luas. Di mana di sini dalam hadis ini albir ditafsirkan akhlak mulia. Nah, demikian pula dalam hadis ini ada apa? Ada sesuatu yang tidak bagus, yaitu dosa, al-itsm. Ditafsirkan al-itsm itu adalah taraddud fi sudur atau fi sadri, kebingungan, keraguan-raguan yang terdapat dalam dada seseorang. Nah, bingung, khawatir, takut, goncang, gelisah yang ada pada dirinya itu dosa. Jika bagaimana itu menimbulkan apa diartikan dosa? Jika dia tidak suka kalau orang lain tahu. Ada apa dengannya? Walaupun ini perlu apa? Perlu adanya tafsil rincian. Ada tafsil atau rincian tentu yang mengarah kepada hal yang tidak baik atau maksiat kepada Allah. Naam, yang ada di dalamnya. Sebab naam, orang punya hutang, ya, orang punya hutang itu juga merupakan sebuah kebingungan. Salam. Dan bisa jadi tidak bisa tidur di waktu malam. Apakah tercela dia atau dosa dia ketika dia demikian? Ini tafsil. Loh, kan dia bingung, iya naam. Bingung, tafsir, dirinci. Kenapa dia hutang? Itu dibahas. Oh, karena memang betul-betul apa namanya nggak punya dan kebutuhan yang mendesak, urusan kebaikan yang dibuat beli atau yang dibuat ini urusan. Walhasil urusan semua serba baik. Ya. Syariat membolehkan. Sekalipun adalah dalam banyak keterangan para ulama adalah sebuah kegelisahan dan kebingungan di waktu. Kegelisahan dan kebingungan di waktu malam mau tidur. Naam, tetapi syariat membolehkan. Kenapa? Karena dia pinjam atau dia berhutang itu untuk kebaikan. Semua serba baik. Dan ketika orang lain tahu dia enggak masalah. Tidak takut, tidak khawatir gitu. Fadol. Nah, akan menjadi sebuah masalah ketika dia itu mampu untuk membayar enggak membayar. Nah, akan berubah bergeser dia menjadi apa? Menjadi suatu ketakutan kalau orang lain tahu ini dosa. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun. Penundaan pembayaran hutang orang yang mampu itu kezaliman. Khalas, apakah ada yang namanya zalim? Zolim itu baik sekali, tidak ada. Tetap namanya zolim, kata Rasulullah, az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kezoliman adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Nah, ini yang harus kita terbimbing gitu loh. Bagaimana para ulama memberikan tafsir kepada kita. Nah, oleh karena itu sangat mulia kalau orang itu tidak tasahul, tidak bermudah-mudahan dalam bab ini. Nah, ini satu contoh dari sekian contoh yang ada. Naam, barakallahu fikum. Wadih. Naam. Ikhwati fid din, a'azni wa azakumullah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa karahiyatul itila'in nas 'alaih, dan tidak sukanya ketika orang lain tahu. Thumma huwa bayanu li 'amalaini min al-a'mal lati ya'maluha al-mukallaf. Naam. Kemudian dalam hadis ini juga ada penjelasan dua amalan, di mana dua amalan ini yang diamalkan oleh seorang mukallaf, seorang yang sudah baligh, seorang yang sudah terkena beban hukum syariat. Nah, apa itu amalan yang pertama? Kata beliau, albirru itu apa sih? Kalimatun jami'atun li khisalil khair. Begitu. Jadi albir itu adalah kalimat, kata ungkapan yang jami'ah, yang meluas. Naam, yang mengandung dalamnya khisalul khair, perangai-perangai yang baik, hal-hal yang baik, perkara-perkara yang baik. Naam, apakah itu? Naam, ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya. Naam, begitu, itu albir. Naam, demikian pula adalah muamalah, termasuk dalam bab ini ucapan dan perbuatan dia. Kemudian kata beliau, fulan misalnya barun fi amalihi al-qawli wal-fi'li. Fulan itu barun, adalah orang yang berbuat baik dalam ucapan dan perbuatannya. Wadih. Naam, wa fusiral birru bihusnul khuluq, wa husnul khuluq minal a'mal lati tu'tabaru min zawatil ma'anil ammah, wa huwa afqalu syai'in fil mizan sahibahu. Atau fil mizan sahibihi. Naam, ditafsirkan albir dalam hadis ini adalah akhlak yang mulia. Ya, kita bicara dalam hadis ini akhlak yang mulia. Kita perhatikan bagaimana di sini akhlak yang mulia termasuk amalan-amalan yang dinilai, naam, dan yang difahami, yaitu zawatil ma'ana ammah, memiliki sekian makna yang sifatnya umum. Nah, oleh karena itu datang penjelasan dari para ulama yang lain tentang makna albir, khusus bir. Walaupun tidak terkait dengan hadis ini, tapi albir itu adalah sesuatu yang dinyatakan baik oleh Allah dan Rasulnya dan oleh akal sehat. Nah, itu baik. Apa saja? Nah, ketika syariat itu menyatakan ini baik, maka baik. Dan akal sehat akan tunduk kepadanya dan menilainya itu adalah sebuah kebaikan. Itu lebih umum lagi, lebih luas lagi. Lebih banyak lagi gitu loh, tentang masalah itu. Nah, baik. Dan akhlak yang mulia ini, Syekh menyatakan bahwa merupakan ungkapan dan makna yang sangat luas sifatnya itu, dikarenakan apa? Akhlak orang yang berakhlak mulia ini, naam, nanti di hari kiamat itu timbangan amalan kebaikannya itu adalah yang paling memberatkan. Gitulah. Ya, holas, kalau sudah dinyatakan perkara yang memang membuat timbangan amalan kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, ya sudah. Tidak ada lain bagi ahlu sunnah terkhusus, kaum muslimin secara umum, untuk berlomba-lomba. Baru setelah itu diterangkan bagaimana kedudukan seorang yang berakhlak mulia. Rasulullah SAW diutus oleh Allah itu diantaranya ini, untuk menyempurnakan akhlak. Para ulama ahlu sunnah pun juga demikian, belajar akhlak sebelum ilmu yang lain, belajar yang lain, belajar akhlak duluan. Dan nanti di hari kiamat seorang yang paling dekat tempat dulunya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang mereka yang berakhlak mulia. Dan masih banyak yang lain. Naam, tentang keutamaan akhlak mulia ini dari ayat maupun hadis, dari ayat maupun hadis-hadis yang sahih. Dan ini perkara yang menyebabkan orang itu jatuh kepada kerendahan ketika akhlaknya buruk. Sebagaimana seorang ini menjadi tinggi derajatnya ketika akhlaknya mulia. Di sisi apa? Di sisi Allah terkhusus. Dan di sisi manusia. Nah. Oh, berarti kita ingin dipuji manusia. Lah. Nah, bukan demikian. Tidak. Kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, adapun ketika orang lain memuji itu adalah kebaikan yang disegerakan. Dan kita tidak suka untuk dipuji orang lain, manusia. Naam, bagaimana berapa banyak orang yang muji masyayikh sekarang? Luar biasa. Apakah masyayikh itu kemudian kepingin dipuji? Lah, kita berhusnudzon enggak demikian. Kalau di depan beliau dilarang. Nah, baru-baru ini aja Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah luar biasa menguji Syekh Rabi bahwa ilmu beliau itu tidak sampai sepersepuluhnya dibanding Syekh Rabi. Syekh Ubaid al-Biri, seorang kibarul ulama, itu masih menyatakan bahwa ilmu ana dibanding dengan Syekh Rabi hafizahullah tidak sampai sepersepuluhnya. Lam yablul usyur. Tawadhu'nya masya Allah, dan memuji saudaranya sampai seperti itu. Naam. Ikhwati fid din, a'azan wa jazakumullah. Kenapa? Karena diketahui beliau berdua ini secara keilmuannya dan akhlaknya di dunia. Keilmuan dan akhlaknya di dunia. Bayangkan. Nah, sehingga punya wibawa betul. Wibawa betul. Masyayikh, setingkat masyayikh itu duduk di depan beliau dan mustafid. Syekh Abdullah Bukhari, doktor yang masya Allah, yang karya ilmiahnya banyak, keilmuannya masya Allah, yang berapa kali datang ke Indonesia memberikan pencerahan kepada kita, daurah-daurah kepada kita, itu duduk baca kitab di depan beliau, Syekh Ubaid. Dan itu paling disayang, termasuk murid yang paling disayang oleh Syekh Ubaid dan oleh Syekh Rabi hafizullah. Sampai Syekh Rabi bilang ketika kita menyebut nama Syekh Abdul Bukhari, naam huwa habibi, kata Syekh Rabi. Sampai setingkat itu duduk belajar. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Akhlak. Naam. Apalagi kita bersinggungan dengan orang awam, luar biasa. Orang awam tidak butuh dalil, bukan tidak butuh dalil, tidak perlu, bukan. Mereka bukan itu yang dinilai, tapi akhlaknya. Akhlaknya. Nah, namun barakallahu fikum ya ikhwan, jangan sampai berasumsi menilai atau menghukumi jemaah tabligh itu akhlaknya pendek. Justru di akhlaknya kepada Allah dan Rasulnya dipermasalahkan. Iya, dengan rootnya akidahnya dan pemahamannya ini mencoreng pemahaman mereka, dan kadang-kadang diusir oleh di beberapa tempat dengan sebab akhlaknya, akhlak yang jelek diantara mereka. Nah, jangan tertipu gitu loh dengan orang yang jalan begini, jangan tertipu dengan itu. Bukan itu ukurannya. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, tadi kan yang pertama amalan pertama, ini amalan yang kedua, al-ithm. Al-ithmu yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu dosa. Al-ithmu huwalladhi yantajju an fi'lil ma'siyah al-zahirah awil batinah. Al-qawliyah awi fi'liyah. Naam. Ism itu merupakan buah daripada, hasil daripada perbuatan maksiat, baik itu ucapan maupun perbuatan. Naam. Zahir maupun batin. Wa'arrafahun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqawlihi ma haka fi nafsika wa karhita an yatali' alaihin nas. Dan Rasul mendefinisikan dosa di sini, dalam hadis ini Rasulullah mendefinisikan dosa, al-ithmu itu ialah sesuatu yang bersarang dalam dirimu, keraguan, kegelisahan, kebingungan dalam dirimu, dan engkau enggak suka kalau orang lain tahu. Nah, id min tabiatil muslim annahu yakrah an yattali annas ala mukhalafatihi wa su'i amali. Merupakan karakter atau tabiat, tabiatnya manusia itu seorang muslim, ya, dia enggak suka kalau diketahui perbuatan dia yang menyelisih syar'i. Karena kalau sampai dia suka dan bangga, urusannya panjang. Berarti dia menyelisih tabiat seorang muslim. Gitulah. Ketika dia berbuat jelek atau bermaksiat, itu enggak suka orang lain tahu. Kalau sampai dia suka dan bangga, na'udzubillah. Na'udzubillah, kaif na'udzubillah? Na'am, Rasul menyatakan yaitu kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Umatku semua terampuni, kata Rasul, kecuali mujahirin. Siapa yang mujahirin itu? Malam berbuat maksiat, paginya cerita, bangga. Na'udzubillah, senang dengan kemaksiatan yang dilakukan. Ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kayak gitu. Wadah. Naam. Wa yuhibbu an yatala nas ala husni amalihi min kaun aw fi'lin. Dan termasuk tabiat manusia seorang muslim pun juga suka ketika amalan baiknya dia itu nam orang lain tahu gitu. Tabiat. Nah, tinggal diatur. Jangan sampai keseret pada ujub atau riya. Sudah. Ini penyakit yang betul-betul terselubung. Penyakit yang betul-betul dahsyat adalah ingin dipuji dan ingin dilihat amalan baiknya. Perkara yang paling Rasulullah khawatirkan menimpa para sahabatnya, apalagi kita. Apalagi kita. Dikarenakan setan, na'udzubillah minal iblis, la'anahullah, itu terus itu. Terus. Tak henti-hentinya. Makanya ketika betul-betul hamba Allah ikhlas kepada Allah, mundur setan. Mundur. Dan menyatakan enggak bisa. Nah, di hadapan Allah subhanahu wa bi'izzatika, kata iblis, la aghwiyannahum ajmain illa min ibadikal mukhlasin. Demi keagungan engkau wahai Rabb, aku akan sesatkan seluruh hambamu, kata iblis, illa min ibadikal mukhlasin fa innahu sayahdin. Kecuali hambamu yang ikhlas, karena itu yang akan diberi hidayah oleh Allah Taala. Untuk menuju ikhlas ini luar biasa, butuh perjuangan lagi, dan mohon kepada Allah agar diberi keikhlasan tersebut, meminta kepada yang menciptakan kita. 6. Ikhwati fid din, azin wa zakumullah. 6. Kemudian kata Syekh, wa fi dhimni hadha ta'rif lil birri wa ta'rif lil ithm, na'am, yadhharu targhib wal hath lil mukallafin 'alal birri al mufassar bi husnil khuluq wat tahdhir min al ithmi anna na'am annatij 'anil ma'siyah adh-dhahirah ayil batinah aqawliyah aw fi'liyah. Nah, di dalam kandungan ta'rif, definisi yang Rasulullah sampaikan kepada kita ini tentang makna baik dan tentang makna dosa tadi, ya kan, wadah sekali gitu loh. Nah, maka di dalam kandungan ini adalah nampak adanya terhib, anjuran, dorongan, motivasi bagi seorang mukallaf, bagi seorang yang sudah balig, yang terbebani syariat, betul-betul untuk berusaha menjadi orang yang yaitu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Kita kadang-kadang mikir tentunya akan diri kita. Apa yang kurang diri kita ini? Apa yang salah? Apa yang keliru? Mikir kadang-kadang. Kenapa? Agar berupaya untuk segera tobat kepada Allah dan memperbaiki. Jangan-jangan akhlak itu salah. Kenapa? Karena mau tidak mau akhlak itu terbagi dua. Nah, terbagi dua antara akhlak mazmumah dan mahmudah. Mahmudah dan mazmumah. Akhlak yang terpuji, mahmudah. Akhlak yang tercela, mazmumah. Nah, dari akhlak yang mahmudah ini, yang terpuji ini pun juga terbagi jadi dua. Nah, seorang mendapatkan atau seorang menjalani, seorang menjiwai, ada pada seorang akhlak mahmudah ini ada dua enam keadaan. Yang satu ini adalah sijian atau jibilian. Akhlak mulia itu sudah menjadi karakter bagi dia. pemberian Allah atas dia, sehingga ini sebuah karakter yang demikian ini adalah kapanpun dan dimanapun dia berada langsung muncul akhlak mulia tadi. Tentunya dengan belajar dan berdoa kepada Allah itu jelas gak ketinggalan. Namun ini merupakan sebuah karakter bagi dia. Yang kedua adalah takassuban. Untuk menjadi orang yang berakhlak mulia itu takassub, berupaya. Nah, tahu seorang yang mencari nafkah itu namanya apa? Orang mencari kasab, mencari dia, mencari nafkah. Nah, orang yang mencari kasab mencari. Nah, takassuban, berusaha untuk baik akhlaknya. Kedua-duanya ini mulia. Baik yang jibili, yang sejian, yang merupakan sebuah karakter pemberian dari Allah, seperti karunia dari Allah ini, maupun yang dia berusaha untuk baik, semua kedua-duanya mulia. Hanya saja para ulama khilaf, berselisih mana yang paling afdol gitu loh. Sekalipun sama-sama mulianya, mana yang paling afdol. Lah kita sekarang mikir, kita harus ngitung. Hidup kita terbatas. Tidak ada waktu untuk nyanyiakan waktu kita. Tidak ada waktu untuk yang lain. Tidak ada. Yang tidak manfaat, tidak ada. Karena diri kita ini nafasnya terbatas. Kata Hasan al-Basri, innama anta anfas. Rahimahullah. Kamu ini hanya ada beberapa nafas. Nah, idza dhahaba nafsun, dhahaba al-ba'd. Kalau sudah pergi, hilang satu nafas, hilang sebagiannya. Artinya apa? Sudah terus mendekat kepada kuburan. Mendekat kematian terus. Umruka mahduda, umurmu itu terbatas. Kapan sekarang? Kalau enggak sekarang. Ya sekarang bahasanya, sekarang dimulai untuk meraih, berusaha menjadi seorang yang akhlaknya mahmudah tadi. Karim. Naam. Ikhwati fiddin, a'azana wa jazakumullah. Yang ini semua dan yang kedua adalah tahzir dari al-ithm. Dari mana kalimat al-ithm, dosa. Yang nataijnya itu adalah maksiat zahir atau batinah. Perbuatan maksiat yang zahir maupun batin. Zahir adalah yang nampak di mata kita, batin yang sifatnya adalah husnudzon, buruk sangka, kemudian juga berbagai macam juga akidah-akidah yang menyimpang itu dijauhi, qauliyah atau fi'liyah. Naam. Zahir maupun batin. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'zakumullah. Masih ada waktu, kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis naam dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Thabit dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, adalah seorang. Anas bin Malik itu tahu persis kenapa, karena bersama beliau 10 tahun. Bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkhidmat, memang orang tuanya menyerahkan kepada Rasul. Diserahkan oleh orang tuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada Rasul. Nah, dan kayis dia orang cerdas. Radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, kata beliau, Rasulullah ini betul-betul akhlaknya paling bagus, paling mulia, paling sempurna sudah. Kemudian juga paling derma, paling loman, kata orang Jawa, dan paling berani. Paling berani. Mungkin pada seseorang ada yang dia itu paling derma, mungkin diantara muslim paling derma, tapi giliran urusan jihad mundur. Ada apa-apa penakut. Aduh, bahaya kok anon. Mundur mungkin. Mungkin. Atau dia dikenal akhlaknya baik. Nah, giliran urusan sumbang-menyumbang, sedekah-sedekah, mundur. Nah. Atau ada pada dia akhlak baik, kemudian derma juga, loman, giliran urusan ada sesuatu penakut, pengecut. Nah, mungkin. Sama Rasulullah SAW lah. Dari mana, kata beliau? 6. Walakot walaqad fazi'a ahlul madinah dzata lailatin fantalaqan nas kiblas saut fantalaqan nas kiblas saut fastaqbalahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad sabaqan nasa ila saut wa huwa yaqul nam lan tura'u wa huwa ala farusin li abi talha uri ma alaihi nam sarjun wa fi unukih as-saifu faqal laqad wajadtuhu bahrun au innahu la bahrun. Begitu ketika itu malam itu nam ahlul Madinah sahabat yang ada di Madinah pada ketakutan mendengar suara di malam gelap itu. Wah, mereka langsung menghampiri suara itu, mendatangi suara tersebut. Nah, berbondong-bondong. Kemudian ternyata Rasulullah sudah di situ duluan. Nah, dulu mana? Jadi mereka didahului oleh Rasul. Nah, Rasul menghadap kepada mereka, lan tura'u, jangan takut, jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Nah, ikhwati fid din, a'adzan wa zakumullah. Nah, ini kan khawatir serangan mendadak, ada musuh, ada apa kan begitu? Bukan, ada suara. Turu ais, ayo turu kafe. Tidak ada kayak gitu, tidak ada. Hotel orang Arab tidak ada. Didatangi, apa suara itu? Didatangi. Nah. Kata Rasulullah, lantur, jangan takut kalian, jangan takut. Sudah. Wa huwa ala farosin li Abi Talha. Urin. Jadi Rasulullah waktu datang itu duduk di atas kudanya Abu Talha. Bukan kuda beliau yang dipakai, kudanya Abu Talha. Yang enggak ada apa di atasnya punggung kuda itu? Pelana. Enggak ada pelananya. Sing buat duduk itu loh. Nah, enggak ada itunya. Nah, di leher kuda ini ada pedang. Nah, ada pedangnya. Artinya, jangan-jangan musuh yang datang gitu loh. Ayo, perang sekalian gitu loh. Kutuk, kancingin semua rumah antum. Enggak, kancing. Oh, cuma tuh, ini musuh datang semua. Semua gembok. Anu, bikin-bikin. Enggak. Enggak ada itu, maju. Parani datangi. Ayo. Begitu. Nah, di sini banyak faedah ya ikhwan, di hadis ini banyak faedah, bukan sekedar itu aja, masih banyak lagi faedah-faedah yang lain yang terkandung dalam hadis ini. Nah, faqala. Coba. Faqala kata Rasulullah, laqad wajadtuhu bahrun. Au innahu la bahrun. Sungguh aku dapati dia itu adalah lautan. Atau sesungguhnya dia adalah lautan. Nah, apa yang antum maksudkan? Apa? Kalau alamnya lebih enak ya, Zain. Jazakallah khair. Mungkin maksudkan apa yang antum maksudkan? Iya kan? Rifai ini biasanya. Dekat sekali soalnya, ha? Nah, itu. Bahar, lautan kan? Aku mendapati lautan dan sungguh itu adalah lautan. Bagus, ah, bagus. Siap kayaknya. Zan, ha? Isa Zan. Anjir. Nah. Hah? Lah makanya baru dengar. Masyaallah. Nah, kalau sepintas kita memperkirakan suara tadi itu adalah suara apa? Suara iya, suara yang sampai sahabat tadi pada berbondong-bondong itu loh. Suara apa? Bukan laut, ini bahron, bahron laut. Nah, laut gitu loh. Hah? Ya mungkin seperti itu ya. Sekilas kan demikian. Nah, dari mana ombak di situ? Dari laut. Kok ombak? Iya enggak? Ternyata bukan itu. Kudanya Abu Talha ini loh, saking kencangnya larinya sampai kayak gemuruh laut bunyinya. Nah, karena dikendarai Rasul, sebelumnya lemes, bukan yang kencang. Nah, ini Abu Talha kecipratan. Nah, artinya dapat kebaikan kuda beliau ditunggangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, antum bayangkan sahabat begitu mendengar suara pergi bas, langsung ke situ, Rasul sudah duluan. Berarti juga kencang juga anunya gitu loh, kudanya lebih kencang, lebih dulu buktinya. Nah, kita lihat di sini. Barakallahu fikum. Nah, Syekh menyatakan dalam hadis ini, barakallahu fikum, fil hadis dalilun ala anna khisalul khair wassalah wal islah qad ijtama'at fir rasul al-karim alaihi min rabbihi azka salah wa atamma taslim haqqan wa sidqan. Hadis ini menunjukkan bahwa perangai-perangai baik dan kebaikan terkumpul pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Jadi perangai yang baik dan kebaikan dan perbaikan, semua kebaikan-kebaikan itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pemberian Allah. Wassalatu wassalamu ala siapa? Ala Rasulillah. Kan gitu. Itu sempurna itu. Atamus shalah wa azka shalah wa taslim minallah azza wajalla. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah nam tercurahkan kepada beliau. Nam, kan begitu. Khalas, haqqan wa sidqan, dan benar dan jujur. Akhil muslim, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaa Allahu bi sifatil kamal. Nam, qad habahullah bi sifatil kamal. Bahwa wahai saudaraku muslim, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan naam pada diri Rasul adalah sifat-sifat yang sempurna. Husnul khuluk, akhlak yang mulia, wal jaud, derma, loman, wasyaja'ah asyari'iyah, keberanian yang dilandasi dengan syar'i, kebrutalan, naam keberanian, wal mahabbah lil khair, dan cinta akan kebaikan, naam wal ihsan ilan nas, dan berbuat baik kepada orang lain, war ru'fah bihim, dan betul-betul sangat penyayang kepada mereka kaum muslimin, begitu. Ila ghairi dzalik min awsafil kamal. Selain daripada itu, dari sifat-sifat yang sempurna ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat bahwa beliau adalah manusia. Innama ana basyarun. Ini penting. Oh, aku ini kata Rasulullah basyar. Mitslukum, seperti kalian. Manusia. Naam. Sehingga tidak boleh dan haram hukumnya kalau diangkat, diposisikan sederajat Allah. Ini penting. Seperti yang mereka lakukan, puji-pujian mereka ini Rasul diangkat betul, dan mereka bikin sholawat sendiri yang disejajarkan dengan Allah. La haula wala quwata illa billah wa na'udzu billahi min dzalik. Enggak mungkin sudah. Enggak mungkin. Kenapa? Karena basyar, manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh disekutukan. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Disekutukan baik itu malaikat yang muqarrab dekat dengan Allah maupun nabi yang diutus. Enggak boleh. Nah, laisa kamitslihi syai'un, itu mencakup semua. Wa huwas samiul basir. Ya enggak? maka rontoklah, terbantahkan semua mereka orang-orang naudzubillah yang mengangkat dan memposisikan dan memuji-muji, menyanjung-nyanjung Rasul setingkat Allah Subhanahu wa taala. Wa tanfaruju bihil qurab wa tanhalu bihil uqad wa taqdi bihil hawaij. Haknya Allah diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam haram. Pikiran sendiri. Enggak boleh. Dalam keadaan mereka sunnah-sunnah dilecehkan, dihina, ditinggalkan oleh mereka. Sekian sunnah. Itu kan yang penting. Kalau ngomong banyak, bisa, enggak perlu belajar, orang bisa bicara, enggak perlu belajar. Nah, yang butuh belajar ini adalah bicara di atas ilmu hak diamalkan ini. Yang betul-betul kita harus tuntut kehidupan kita untuk mendapatkan seperti itu. Belajar ilmu Al-Qur'an wa Sunnah ala fahmi salafil ummah diamalkan. Didawakan dan sabar. Ini manusia termulia sudah. Tingkatan dari manusia. Nah. Jadi demikian. Nah, khawatir anak-anak membaca ini khawatir antum larut. Berarti wong-wongiku oleh. Enggak oleh mereka. Enggak boleh. Berlebihan mereka dalam menyanjung Rasul. Dan Rasul menyatakan sebelum meninggalnya, la tutruni kama atratin Nasr ibnu Maryam wa qulu Abdullah wa rasulah. Kalian jangan sampai menyanjung aku sebagaimana na'am orang-orang Nasr menyanjung Isa bin Maryam. Ucapkan kepada diriku, aku ini Abdullah, hamba Allah, manusia berarti, wa rasul. Wa rasul dan rasulnya. Bedanya apa? Diberi wahyu oleh Allah. Lah, dengan diberinya wahyu ini, maka Allah mewajibkan untuk taat kepada Rasulnya. Dan ketaatan kepada Rasulnya ini bukan dengan seremonial, peringatan-peringatan, bukan. Bukan. Bukan itu. Tapi diamalkan sunnahnya, ajarannya, hadith-hadith yang sahih, dipraktekkan, diterapkan dalam kehidupan sebagai hamba Allah. Itu. Adapun memperingati maulud Nabi sebentar lagi ini, itu adalah acara yang bid'ah. Udah, mau apa sekarang? Mau diapakan lagi? Nah, bid'ah sudah. Mungkar. Bukan amalannya ahlu sunnah, bukan. Dan jangan diartikan bahwa yang gak memperingati itu bukan orang gak cinta Rasul. Lah, justru antum yang memperingati itu adalah mencela Rasul secara otomatis. Karena melakukan sesuatu yang Rasulullah marah dengannya. Nah, melanggar. Hati-hati. Nah, makanya perlu belajar. Nah, Hudzaifah bin Yaman itu juga tanya kepada Rasul perkara kejelekan. Karena apa? Khawatir jatuh. Khawatir terjerumus dalam kejelekan. Nah, sekarang para ulama, Masya Allah, Ahlus Sunnah mempermudah bagi kita. Mempermudah bagi kita. Dikelompokkan terus dibahas dalam setahun ini, ya, dari Muharram ke Muharram berikutnya ini, amalan apa yang mereka lakukan yang itu adalah bid'ah. Dibahas sudah. Bulan ini bid'ah apa, bulan ini bid'ah apa, bulan ini sampai Muharram berikut, Muharram siapa terus bid'ah apa ada. Nah, coba bayangkan. Lah iya, wong itu jelas-jelas mungkar, kok berebut untuk berbuat kemungkaran, penyimpangan syar'i, sementara sunnah yang kita ketahui belum tersentuh sebagiannya. Masih banyak yang belum kita kerjakan. Laopo, ada apa? Ya, ini adalah sebuah fitnah sudah. Fitnah. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'zakumullah. Awsofa ahlil iman wahuwa imamuhum. Awsof, jadi Rasulullah itu punya sifat-sifat ahlul iman dan merupakan imam dari seluruh orang mukmin. Ini Rasulullah SAW, imamnya mereka. Wahuwa afdalul makhlukat alal itlaq, dan merupakan manusia paling afdal secara mutlak. Nabi dan Rasul paling mulia Rasulullah SAW. Sudah. Nah, makhluk Allah yang paling mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah. falahu min sifatil naam tayyibah al-barakah a'laha wa afdalu naam a'laha wa afdaluha. Naam, beliau memiliki sifat-sifat yang tayyib, yang mubarakah, yang penuh dengan barakah. Naam, yang paling tinggi dan paling afdal. Naam, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwati fid din. Naam, a'azani wa azakumullah. Rasulullah kalau ngeludah itu enggak pernah nyampe di tanah. Ditangkap sama sahabatnya. Keringatnya pun juga demikian. Ada nilai barokah. Ini yang dijadikan oleh iya, taat. Dituru-turu Kiai fulan, ini barokah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia termulia setelah Nabi dan Rasul, enggak ada keberkahan pada beliau. Zatnya enggak ada, khusus Rasul itu, enggak boleh yang lainnya. Khusus Rasul yang memberikan. Nah, apalagi orang yang sekarang ini, mereka-mereka ini yang membuat syirik kepada Allah, bid'ah. Nah, mungkin sudah enggak mungkin. Uang bergelimangan dengan bid'ah dan syirik kepada Allah. Apanya yang barokah? Yang ada asam, dosa-dosa yang ada. Nah, itu diunggul-unggulkan, diangkat-angkat. Ruwet-ruwet. Tingkat pemikiran mereka masih terlalu rendah. Padahal hakikatnya nanti di hari kiamat bertengkar mereka, musuhan itu. Yang diajak itu nuntut kepada yang ngajak. Yang ngajak mengingkari, kenapa antum mau? Begitu nanti di akhirat. Makanya kita harus belajar ngaji gitu loh, taklim, agar terselamatkan dari taklid buta kayak gitu itu. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Kemudian thumma dallala sahabi ala dhalik ay ala syaja'atin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hirsihi ala salamatin nas wa na'am wa amnihim wa rahatihim bi annahu lamma sami'a sawtan kharijal madinah fazi'a liyakshifa hadha as-sawt wa ma wara'ahu. So, kemudian para sahabat sahabat Rasulullah sallallahu Anas bin Malik dalam bab ini, Anas bin Malik menunjukkan dan menjelaskan hal itu bahwa Rasulullah betul-betul memiliki keberanian yang luar biasa dan hirs. Di samping keberanian, beliau semangat agar supaya orang lain itu selamat. Bukan, ada suara. Bapak wis tek sahabat cek entek disik baru aku keluar. Bukan. Bukan dibiarkan. Ditunjukkan bahwa di seorang Nabi dan Rasul, utusan Allah SWT, berangkat maju terdepan. Nah, ini sulit ikhwan yang seperti itu. Sulit. Sekarang apa di belakang dia? Sembunyi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian di samping itu juga untuk supaya sahabat ini ya apa, supaya aman. Tenang mereka, rohah. Gitu. Enggak gundah gulana, enggak sedih, enggak apa. Nah, yaitu ketika beliau mendengar suara kharijul Madinah, di luar kota Madinah. Fazi'ah. Nah, tujuannya apa? Rasulullah langsung berangkat ke situ untuk mengetahui suara apa itu. Nah, suara itu dan apa di balik itu. Nah. Wa thumma lahu dzalik nam bisuhulatin wa yusrin. Nah, kemudian setelah itu juga Rasulullah bukan, awas, hati-hati, hati-hati. Antum ini hati-hati. Ini perang ini, anu begini bahayain. Enggak. Jangan takut. Tenang, tenang. Jangan takut. Malah digitukan. Bukan malah tambah digupui. Bukan. Langsung ditenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazi'an nas ba'da dzalik. Fastaqbalahum waqad inkasyafa as-saut. Naam, walam yajid syarron. Dan sudah terungkap suara tadi dan tidak ada apa-apa di situ. Tidak ada suatu hal yang syar, tidak ada. Naam. Wa kana ala farasin aryin biduni saraj wa ma'us saif. Dan Rasulullah waktu itu masih di atas kudanya Abu Thalhah. Naam, barakallahu fikum, yang enggak ada pelana kudanya dan di lehernya tuh dikalungkan apa namanya pedang. Mimma yadullu bi'annahu la yuhabul adu. Naam. Begitu. Yang menunjukkan bahwa di situ betul-betul siap dan tidak gentar menghadapi musuh. Itu loh. Siap. Naam. Sehingga itu menjadi tumakninah, menjadi tenang sahabat itu. Lan turau. Jangan takut. Jangan takut, itu sudah siap semua Rasul. Persiapan pedang sudah ada ini. Jangan takut kalian. Gitu. Siap kalau perang-perang. La yumkin an yasila ilaikum ma yukhawifukum aw yuhaddidukum. Naam amnakum. Fatma'nu khalas. Artinya apa? Sudah. Kalian tenang sudah. Tenang mereka ketika melihat Rasulullah di depan dan seperti itu mereka tenang. Naam. Kemudian Rasulullah memuji kudanya yang sedang ditunggang itu. Wa atna 'alal faras alladhi raqibahu. Itu miliknya Abu Thalhah. Faqala laqad wajadtuhu bahrun. Aku mendapati kuda ini betul-betul kayak lautan, gemuruh lautan, menunjukkan enam kan begitu. Enam. Demi kuda yang terengah-engah larinya ketika perang. Yang memercikkan api kaki-kakinya, begitu kan? Enam. Makanya para ulama ya khilaf dalam menghukumi makan kuda halal benda. Walaupun cukup kuat yang menyatakan halal. Cukup kuat yang menyatakan halal. Yang menyatakan enggak halal itu bukan haram, tapi dia adalah makruh litanzih. Artinya apa? Jasanya luar biasa terhadap peperangan gitu, itu aja. Iya. Dan tunggangan, satu-satunya tunggangan. Kendaraan yang betul-betul untuk perang dalam menegakkan kalimat Allah, di antaranya kuda. Di samping apa namanya unta ya, kuda. Sehingga kuda itu merupakan binatang kesukaan orang-orang Arab. Dan diterangkan oleh para ulama kuda mana yang bagus yang tidak. Sampai Rasulullah SAW mengibaratkan, naam inna ummati, kata Rasulullah, naam yuda'auna yawmal qiyamah hurran muhajjilin min atharil wudu. Umatku nanti di hari kiamat dipanggil dalam keadaan hurran muhajjilin min atharil wudu. Sampai diibaratkan kuda muhajjil, hurran muhajjilin itu kuda yang dahinya putih dan kakinya itu juga putih. Itu dari sisi warna fisik seperti itu kuda yang paling bagus. Yang sininya putih, dahinya itu, kemudian kakinya itu putih, gelang itu. Nanti umatku kata Rasulullah dari kiamat itu akan dipanggil kondisi hurun muhajilin, putih bersih min atharil wudu, bersinar dari wudu yang pernah yang dilakukan ketika di dunia. Masya Allah, ibaratnya kayak kuda itu. Adapun masalah mana kuda yang bagus yang ini ketika lari, nah ini pembahasannya berbeda. Di antaranya adalah yang ketika lari itu kencang, kaki itu depan itu ketika menghentakkan ke depan itu hampir menyentuh perutnya. Nah, itu bagus, banter berarti. Kuda mahal. Nah, kecuali kuda mobil anak itu ya. Kuda yang zen sampai miliaran. Nah, miliaran. Orang Saudi banyak sampai sekarang miliaran. Barakallahu fikum. Jadi ikhwati fiddin, azan untuk min asar wudu karena sebab wudu. Nah, itu dipanggil seperti itu, kuda. Naam, wa hiya sifatun madah lil faras. Jadi sifat pujian kepada kuda ini. Punya siapa? Abu Tulha. Dapat ya. Wah, kudanya Abu Tulha masyaallah radhiyallahu anhu. Dipuji oleh Rasulullah, innahu la bahrun. Kuda ini bagaikan lautan. Wah. Sen. Sifah al-madah. Naam. Wa tatyib lin nafas sahib, dan merupakan tatyib bagi pemiliknya. Rasul yang menguji lain lagi lah. Jadi luar biasa. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Naam. Insyaallah pada pertemuan yang datang kita akan bahas babnya, hadisnya itu kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang ma'ruf, tadi bir, ini ma'ruf. Ya kan? Setiap yang ma'ruf, yang baik adalah sodokoh. Menggunakan ma'ruf. Kalau tadi yang bir, sodokoh. Ya. Antalqa akhoka biwajhin talq. Di antara bentuk kema'rufan itu, yang baik itu, yang juga merupakan sodokoh adalah bertemu dengan saudaranya bermuka manis. Mesem lah baik. Kok kayak gitu. Nah, sudah. Fa'in nam tafriqa min dalwi min dalwika nam fi ina'in fi ina'i akhi. Jadi tahu antum ini timba, tahu timba? Ya timba, tahu timba. Apa itu bahasa Indonesianya? Ya timba ya. Itu nuangkan ke bejana saudaranya itu terhitung apa? Sedekah ma'ruf. Makanya kullu ma'ruf sadaqah. Al-ma'ruf ma'urifa ma'rufuhu idza syara. Ini penting. Apa yang dipandang ma'ruf oleh syariat dan akal sehat. Nah. Jangan sampai salah. Nah, di dalam mengartikan ma'ruf, nanti ada tarian pentas seni, kemudian naudzubillah ya, pentas seni mendatangkan penyanyi musik dikiku-iku, kemudian RT RW menggalang yaitu iuran untuk acara itu. Nah, salah seorang dari warganya gak punya uang, sedih, opo aku iki gak iso urunan, gak iso bayar. Kata orang ini, tak sumbat kemana buat itu. Ini kebaikan, bukan itu, malah kemaksiatan itu. Jangan. Bukan menolong orang yang miskin. Buat apa miskinnya? Buat kemahada. Ojo. Jangan. Jangan, afwan. Bukan itu. Tapi kalau ada tangga itu, ya Allah, kemarin kerja hanya dapat 1,000. Buat makan hari ini enggak ada. Para kini sudah lapar. Apa, Pak? Ya, anu gini. Ya, enggak apa-apalah, cuman alhamdulillah. Kok dengar 1,000 tadi? Iya, cuman kemarin bekerja dapat 1,000. Sehingga buat makan sekarang ini masih minta kepada Allah supaya dimudahkan. Nih. 500,000 buat Bapak. Jauh dua itu. Bagus itu. Itu baru. Itu kan harus cerdas kita ini memanfaatkan dan menyalurkan harta itu yang pas secara syar'i. Begitu untuk kebaikan. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai di sini dulu. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.